siapa yang salah? Gagal dalam bercinta bukannya harus hidup menyendiri. Masih ada cinta yang penting untuk dirimu. Pasti kau dapat teman dalam hidup untuk selamanya. Buanglah saja duka yang ada di hati. Tetaplah ke muka masa depanmu, menanti kau di sana. Jam, jam, jalanan. Jam, jam, jalanan. Siapa yang salah? Gagal dalam